Selamat sore Bapak Amaluddin. Ya, silahkan. Ya, pertama, remisi tidak seharusnya dikeluarkan pada bulan kemerdekaannya. Pertama, memang remisi itu percuma karena adanya pengadilan memutuskan hukuman, jadi hukumannya itu tidak berlaku. Kemudian percuma karena tidak ada membuat efek jera bagi si penerima hukuman. Yang mendapatkan remisi dasarnya tidak jelas dan jaminannya juga tidak jelas. Remisi itu kayaknya seperti diperjualbelikan dengan hukuman. Oleh sebab itu lebih baik remisi tidak usah ada, itu aja. Terima kasih Bapak. Selamat sore Pak Johan. Terputus ya. Silakan 633-9160 adalah line telepon yang bisa Anda pergunakan untuk Businessman Opinion sore hari ini. Kita masih menyoroti mengenai remisi. Departemen Hukum dan HAM menegaskan tidak ada remisi bagi koruptor dan teroris. Seperti kita tahu, tiap peringatan kemerdekaan dan Idul Fitri, banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sementara di luar negeri, pemotongan masa hukuman seperti ini tidak ada. Narapidana harus menjalani hukuman sampai selesai. Apa komentar Anda? Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda untuk menyampaikan opini Anda melalui 633-9160. Bapak Effendi, ya, silahkan. Ya. Untuk remisi, judulnya mungkin juga perlu direvisi ya. Untuk di luar negeri tidak ada itu salah. Ada beberapa negara juga memberikan remisi. Yang pertama, kalau orang berkelak pemberian remisi tersebut juga kan berdasarkan beberapa kriteria atau diantara setelah terbaik selama menjalani masa hukuman. Itu pantas diberikan. Kalau kita bandingkan di Indonesia dengan keadaan di luar negeri, misalnya di Jerman atau di Belanda, keadaan apa penjara atau EP-nya itu beda dengan di sini. Walaupun mereka misalnya tidak mendapatkan remisi, tapi apa yang mereka didapatkan di dalam, seperti sekolah dan sebagainya, atau kursus selama dalam menjalani berapa, itu sudah sama dengan remisi. Jadi kita nggak bisa samakan antara Indonesia dengan luar negeri gitu. Terima kasih, Mbak ya. Oke. Bapak Suwandi. Ya. Selamat sore Bapak, silahkan bagaimana pandangan Anda? Menurut saya remisi itu sangat tidak diperlukan, Mbak. Contohnya Tommy Soeharto dengan begitu mudah keluar penjara dengan mendapatkan remisi begitu banyak yang bisa dibeli dengan uang gitu. Hmm. Jadi nggak ada efek gitu. Oke. Okay. Ya, seharusnya nggak perlu menurut saya. Ya. Terima kasih Mas Wandi. Ya, silakan. 633-9160 adalah line telepon yang kami sediakan untuk menampung opini Anda mitra bisnis. Kita masih menyoroti mengenai pemotongan masa hukuman atau remisi. Depkumham menegaskan tidak ada remisi bagi koruptor dan teroris. Seperti kita tahu, tiap peringatan kemerdekaan dan Idul Fitri, banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sementara di luar negeri, pemotongan masa hukuman seperti ini hampir tidak ada. Narapidana harus menjalani hukuman sampai selesai. Apa komentar Anda, Bapak Oni? Ya, menurut saya remisi itu benar-benar harus dihilangin, nggak cuma koruptor dan teroris ya, untuk semua. Karena itu menentang asas keadilan terhadap korban. Itu keputusan pengadilan itu yang paling adil untuk dua belah pihak, napi dan korban. Tiba-tiba secara sepihak ya, pemerintah yang mengurangi dengan alasan apapun itu, seperti berkelakuan baik, yang namanya orang sudah di penjara dia mau bikin apa sih di dalam penjara ya. Jadi itu kriterianya sangat blur, nggak jelas gitu ya. Kemudian ini menjadi juga peluang untuk pejabat, karena ada loophole ya, ada celah hukum untuk jual beli, tawar menawar dengan napi. Yang mau cepat keluar ya bayar mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada alasan. Kalau luar negeri nggak ada, bukan mereka nggak bijaksana atau bodoh, kayak kitanya yang aneh gitu. Terima kasih.